إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Kita melanjutkan apa yang sudah kita baca dari kitab Al-Mu'akhadz Al-Mukhi yang ditulis oleh Fadilatu Syekh Dr. Salih Ibni Fauzan Ibni Abdillah Fauzan Habibullah Ta'ala. Qala al-mu'allif Habibullah Ta'ala bab fi ahkamil qasamati. Bab tentang hukum-hukum tentang qasamah. Qasamah atau bersumpah. Al-Qasamatu logatan ismu masdar. Qasamah secara bahasa adalah dari ismu masdar. Min qalihim dari perkataan mereka. Aksamu iqsaman wa qasamatan. Aku uqsimu. Uqsimu iqsaman wa qasamatan. Aku bersumpah dengan satu sumpah. Ay khalafa khalfan, yaitu aku bersumpah dengan satu sumpah. Wal muradu biha huna al aiman, yang dimaksud di sini adalah aiman atau sumpah. Ay aimanan muqarraratan fi da'wa qatli ma'sumin, yaitu sumpah yang diulang-ulang pada tuduhan seorang yang membunuh jiwa yang terlindungi. Wa tasri'ul qasamatu fi qatilin idza wajada wa lam yu'lam qatiluhu fa tamah bi syahsun. Dan disyariatkan bersumpah pada korban apabila dia mendapati sedangkan si pembunuh tidak diketahui, sehingga seseorang ini menuduh orang tersebut. Dalil alaihya as-sunnatu wal ijma', dan dalil pada sumpah tuduhan atas seseorang yang membunuh ya, karena tidak diketahui si pembunuh siapa. Kemudian ada seseorang yang menuduh, sehingga orang yang menuduh tersebut harus bersumpah atas tuduhannya. Maka dalil tersebut dalil dari sunnah dan ijma. Fafi sahihain, dalil dari sunnah di dalam hadis sahihain. Salaf ibni Abi Khasamah, di sahabat nama Abi Khasamah, anna Abdullah ibni Sahlin wa Mukhisah ibni Mas'udin kharaja ila Khaibar. Sesungguhnya Abdullah bin Sa'al dan Mukhisah bin Mas'ud keduanya keluar menuju Khaibar, pergi menuju Khaibar. Fa'ata Mukhisatu ila Abdillah ibn Sahal, bahwa yata syahatu fi jamihi. Maka Mukhisah mendapati Abdullah bin Sahal, sedang Abdullah bin Sahal dalam keadaan berlumuran darah. Fa'ata Yahudu, fa'ata Yahuda, maka Mahesa mendatangi orang Yahudi. Faqala antum qataltumuh, atau antum qataltumuh. Mahesa berkata, kalian ya yang telah membunuhnya, yang telah membunuh Abdullah bin Sahal. Karena berada di mana? Di Khaibar. Khaibar adalah sarangnya orang-orang Yahudi ya. Sarangnya orang-orang Yahudi. Faqalu, maka orang-orang Yahudi tersebut menjawab, lah, tidak, kami tidak membunuhnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallam, atakhlifuna wa tustahakuna dama sahibikum. Maka Rasulullah sallam bersabda, apakah kalian berani bersumpah sehingga kalian menjadikan hak, mendapatkan hak darah saudara kalian atau teman kalian. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat, ta'tuna bil bayyinah, apakah engkau, apakah kalian bisa mendatangkan bukti. Qalu ma lana bayyinah, mereka mengatakan kami tidak mempunyai bukti. Faqala at-takhlifun, apakah engkau mau bersumpah. Qalu fa kaifa nahlifu walam nashhad walam nara, bagaimana kami mau bersumpah sedangkan kami tidak melihat dan kami tidak menyaksikan dan kami tidak melihat. Faqala tabarra'akum Yahudu bi khamsina yaminan, orang-orang Yahudi berlepas diri kepada kalian dengan bersumpah 50 kali. Faqalu, maka mereka berkata, kaifa na'khudhu aymanakum kuffar, bagaimana kami bisa mengambil percaya sumpah mereka yaitu orang-orang kufar. Fawadahu bi mi'ati minal ibil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayarnya diat orang tersebut yang terbunuh yaitu Abdullah bin Sahal dengan 100 ekor unta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil bahwasanya di sana ada dua orang sahabat yang pergi menuju Khaibar ya. Khaibar adalah sarangnya orang-orang Yahudi ya, apa yang memusuhi kaum muslimin, ya, memusuhi Islam, musuh para sahabat. Ternyata dari kedua orang tersebut terbunuh yang satunya, yaitu di daerah orang-orang Yahudi. Maka langsung apa? tentunya si Makhisah langsung bertanya kepada orang Yahudi, apakah kalian telah membunuh dia? Maka orang-orang Yahudi mengelak, tidak, kami bukan yang membunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian berani bersumpah? Dan kalian berhak mendapatkan darah dari sahabat kalian. Maksudnya, sehingga engkau apa? Engkau terbebas dari tuduhan, terbebas dari takhlifuna wa sahifuna dama sahifuna katuna bayina. Oh, ini berarti yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian berani bersumpah? Sehingga kalian berhak mendapatkan bayaran atau apa, darah dari, maksudnya mendapatkan diyat dari pengganti sahabat kalian yang terbunuh. Jadilah di dalam riwayat taktuna bagina, apakah kalian wahai sahabat bisa mendatangkan bukti? Bukti apa? Bukti bahwasanya kalian menuduh orang-orang Yahudi bahwasanya mereka yang membunuh sahabat kalian. Kalau maka para sahabat berkata, malana bayina, kami tidak mempunyai bukti. Fakala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau bersumpah? Maka mereka mengatakan, bagaimana kami mau bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan dan kami tidak melihat pembunuhan tersebut. Fakala, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu orang-orang Yahudi akan bersumpah berlepas diri terhadap kalian bahwasanya mereka tidak membunuhnya dengan 50 kali sumpah. Gimana orang menuduh enggak ada bukti ya kan? Disuruh bersumpah enggak berani karena enggak ada bukti. Akhirnya yang dituduh apa? Yang dituduh diminta bersumpah ya kan? Orang-orang Yahudi katanya tidak membunuh, maka orang-orang Yahudi menyatakan mereka berani bersumpah 50 kali sumpah. Sehingga para sahabat berkata, bagaimana kita bisa mengambil sumpah mereka dari orang-orang kafir, mempercayai sumpah mereka orang-orang kafir? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan diyat kepada sahabat yang terbunuh dengan 100 ekor unta. Kenapa? Tidak ada yang mau mengakui ya. Akhirnya Rasulullah SAW sebagai pemimpin memberikan diat atas terbunuhnya sahabat Abdullah bin Sahal dengan 100 ekor unta. Padahal dalika ala masyru'iyatil qasama, maka di sini disyaratkannya bersumpah wa annaha aslun min usulis syara', dan sumpah ini adalah termasuk dari prinsip dari prinsip-prinsip syariat. Mustaqilun binafsihi, yang berdiri sendiri, terpisah. Wa qa'idatun min qawaidil ahkam, dan sumpah ini dari kaidah-kaidah, dari kaidah-kaidah hukum-hukum syariat. Wa takhassasa bihal adillatul amah, dan terkhusus pada sumpah tersebut dalil-dalil secara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis ini bisa dijadikan sebagai apa? Proses dalam persidangan ya. Proses dalam persidangan. Jadikan dalil dalam proses persidangan. Kemudian Asy-Syaikh Hafizhahullah Ta'ala menyatakan wa amma syurutul qasamah, adapun syarat-syarat bersumpah. Famin ahammiha, dan dari yang pentingnya dari sumpah, wujubul laus, wa al adawatu zahiratu bainal qatili wal muttaham biqatlihi. Laus adalah adanya permusuhan yang jelas, yang nampak antara si korban dengan orang yang dituduh ya, dari pembunuhan tersebut ya. Seperti tadi apa? Para sahabat datang ke Khaibar, sedangkan Khaibar adalah markasnya orang-orang Yahudi yang musuh Islam. Tampak sekali apa? Permusuhan yang jelas. Tatkala ada korban, tentunya orang-orang musuh-musuh tersebut tertuduh ya kan dengan pembunuhan tersebut, sehingga disyaratkannya bersumpah tatkala menuduh. Kalqabailul lati tatlubu ba'du ba'dan, pitari, seperti kabilah-kabilah yang menuntut antara satu dengan yang lain, saling menuntut balas ya. Kabilah satu terbunuh ya kan, akhirnya apa? Balas membalas, bunuh membunuh. Maka tentunya di sana disyaratkan untuk bersumpah. Wa kullu man bainahu wa bainal maqtuli dzaknun wa dzaknun yaghlabu 'ala dzanni annahu qatalahu min ajrihi, dan setiap antara si yang tertuduh dengan korban ini ada dendam yang kuat, praduganya tentunya akan membunuhnya orang yang dendam tersebut karena dendam tersebut. Ada dugaan kuat ya, seperti orang Yahudi sahabat terbunuh di lingkungan orang-orang Yahudi ya kan. Terus siapa yang membunuh kalau bukan orang Yahudi ya kan? Apakah sahabat yang lain? Tanya, enggak apa? Ya kecil sekali kemungkinannya. Bahkan yang lebih kuat adalah orang-orang Yahudi tersebut yang membunuh seorang sahabat tersebut karena apa? Terdapat dendam. Orang-orang Yahudi dendam terhadap kaum muslimin. Balil awliya'i hina idin ayyuksimu ala qatil idza ghalama ala dhannihim anahu qatalahu. Maka bagi para wali, diminta untuk tatkala itu maka para wali ketika itu dia harus bersumpah atas pembunuhan tersebut apabila dugaan yang kuat bahwasanya dirinya telah membunuhnya. Wa in kanu ghaibin, walaupun mereka adalah orang-orang yang pada waktu itu tidak hadir. Sehingga orang yang tertuduh melaksanakan pembunuhan karena praduga yang kuat, ya, praduga yang kuat bahwasanya mereka lah yang membunuh, ya, karena apa? Terdapat dendam kesumat, terdapat ada tuntutan balas, sehingga apa? Dituntut mereka bersumpah. Kalian yang membunuhnya. Oh, bukan kami yang membunuh. Dari dulu sudah terdapat dendam kesumat. Adalah permusuhan. Siapa lagi kalau bukan kalian? Ayo sumpah misalnya. Sumpah kalau kalian memang tidak membunuhnya. Walaupun sebagian mereka memang tidak mengetahui pembunuhan tersebut, ya kan? Tapi apa? Tetap di kubu orang-orang yang memang terdapat permusuhan dan terdapat dendam antara kedua belah pihak. Ya, kalau enggak sebagian yang melakukan, maka sebagian yang lain yang melakukan, ya. Sehingga mereka tetap dituntut untuk bersumpah. Waktara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih annalaus la yuhtasu bil adawah, bahwasanya adanya laus sesuatu yang menunjukkan atas apa, ada yang menunjukkan penuntutan balas atau dendam dengki. Laus la yuhtasu bil adawah, tidak terkhusus adanya permusuhan. Bayatana walau kuluma yaglibu aladhan sihatat dakwah. Bahkan bisa terjadi pada perkara yang memang kuat dugaannya dari benarnya tuduhan tersebut. Kata Faruqi jama'atin an qatil, seperti banyaknya orang-orang yang membunuh, adanya korban yang melakukan pembunuhan orang banyak. Wa syahadati man la yasbutul qatlu bi syahadatihim, dan juga seperti persaksian orang yang tidak bisa dipegang kesaksian mereka terhadap pembunuhan, maka harus dengan sumpah atau yang semisal dengan itu. Qala Ahmad rahimahullahu taala, telah berkata Imam Ahmad rahimahullahu taala, azhabu ilal qasamati idza kana saman latah wa idza kana saman sababun bayyinun wa idza kana sama adawatun wa idza kana misal mudda alaihi yaf'alu mislah hadza. Aku berpendapat bersumpah, dia adanya disadakannya sumpah apabila memang di sana tuduhan itu tuduhan yang kuat dan banyak, banyak orang yang menuduhnya. Berarti apa? Berarti harus dituntut sumpah. Dan juga apabila di sana banyak sebab-sebab yang jelas, ada kejelasan sebab-sebab yang jelas, maka dituntut untuk sumpah. Seperti tadi, tuduhannya sangat jelas apa? Ya pelakunya orang Yahudi. Kenapa? Ya di lingkungan orang Yahudi ya. Ya, sebabnya jelas, sebabnya apa? Ya karena sudah ada benang-benang permusuhan, sudah ada benang-benang dendam kesumat orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Wa idza kana sama adawa, dan di sana apabila memang banyak permusuhan seperti tadi, orang-orang Yahudi memang apa? Secara kolektif mereka memang apa? Memusuhi kaum muslimin. Wa idza kana mislu mudda'i alaihi, dan apabila di sana memang ada orang-orang yang tertuduh melakukan pembunuhan tersebut, maka di sana dibutuhkan untuk sumpah. Ayo kalian nih, ini dugaannya sangat kuat, ini kalian nih yang telah apa melakukan di tempat kalian, nah, oleh orang-orang Yahudi ya. Siapa lagi yang membunuhkan kalian? Oh, tidak, kami tidak membunuhnya. Yang kedua apa? Sudah memang ada benang-benang permusuhan, kalian tidak suka, kalian tidak senang, kalian memusuhi orang kaum muslimin, dan terjadi dendam kesumat. Sedangkan orang yang terduduh benar-benar apa? Ya, secara dugaan besar ya mereka ya. Siapa lagi kalau bukan mereka? Namun mereka apa? Mengelak. Berarti apa? Ya, harus sumpah. Sumpah 5 kali. Kalau sudah sumpah berarti apa? Ya sudah sumpah. Mereka terlepas dari hukuman. Nah, terus yang orang-orang yang terbunuh tadi gimana? Ya, pemerintah yang memberikan diat. Pemerintah kaum muslimin yang memberikan diat kepada wali yang terbunuh. Qala syarah Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mu'allakan ala dhalik. Nah, berkata syarah Islam rahimahullah ta'ala memberikan ta'liq, memberikan catatan pada pendapat Imam Ahmad. Kadzakara umuran arba'ah, dia menyebutkan perkara 4, yaitu al-latah. Di sana memang ada tuduhan yang kuat bahwa atakallu fi ardihi kasyahadah wal mardudah, yaitu orang yang berbicara pada kehormatannya seperti kesaksian yang tertolak, kesaksian yang tertolak. Wasababul albayyin katafaruq an qatirin, dan juga sebab-sebab yang jelas, adanya sebab-sebab yang jelas seperti banyaknya orang yang melakukan pembunuhan wal adawah dan juga permusuhan. Wa qawlul matlubi anil ma'rufin bil qatli, dan keadaan orang yang dituntut dari orang-orang yang mengetahui dari pembunuhan tersebut. Wa hadza huwa shawab, maka yang benar. Ada dugaan kuat ya kan. Ada latar belakang yang kuat. Kalau bahwasanya mereka adalah para pelakunya. Persaksian yang tertolak gimana? Ya, misalnya orang yang dituduh otomatis apa? Menolak ya kan? Enggak mau bersaksi. Ah, kalian yang membunuh. Oh, enggak, bukan kami. Kenapa? Karena memang sudah ada benar-benar permusuhan dan kebencian, kedengkian, tentunya akan mengelak. Dan sebabnya sudah jelas. Sebab-sebab terjadi pembunuhan sudah jelas. Dari si korban, dan juga adanya permusuhan dan orang-orang yang dituntut tentunya dari orang-orang yang sudah dikenal bahwasanya mereka orang-orang yang memang ada usaha-usaha untuk memerangi atau untuk memusuhi, yaitu dengan pembunuhan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wa huwa min ahsanil istishhad. Fa innahu i'timadu 'ala zahiril imaratil mughallabati 'ala dhanni sidqil mudda'i. Dan ini adalah sebaik-baik persaksian, permintaan saksi. Karena penuntutan saksi ini bersandar kepada sesuatu perkara yang jelas, yang dugaan kuat bahwasanya adanya kebenaran tuduhan tersebut. Orang yang menuduh adalah benar. Seperti tadi ya kan, sahabat menuduh orang Yahudi, bukan kuat benar karena dirinya orang Yahudi. Wayajuzu lahu ayyakhlifa binaan ala dzalik, maka boleh dia menuntut untuk bersumpah karena terbangun atas dugaan kuat tersebut. Wa yajuzu lil hakim bal yajibu alaihi an yusbita lahu haqqal qisasi aw diyat. Dan boleh bagi hakim, bahkan wajib, yaitu untuk menetapkan bagi si penuduh untuk mendapatkan hak qisas, menuntut qisas atau menuntut diyat. Ma'ilmihi anahu lam yara wa lam yashhad. Padahal si penuduh tersebut memang tidak melihat dan juga tidak menyaksikan pembunuhan tersebut. Seperti tadi ya, Mukhaisah menuntut apa, menuduh orang-orang Yahudi, padahal Mukhaisah tidak melihat pembunuhan tersebut. Namun apa ya, dugaan kuat, jelas kuat ya kan. Siapa lagi pembunuhnya kalau bukan orang-orang Yahudi? Sehingga apa? Sehingga si penuduh Mukhaisah ini benar-benar tuduhan yang sangat kuat dan berhak bisa menentukan apa, bisa menentukan qisas atau diyat dari hakim. Kemudian Syekh Syahwatullah telah menyatakan lakin la yang bagi lil awliya ayyakhlifu illa ba'dal istiqaqi min ghalabatidzan. Akan tetapi tidak seyogianya bagi wali tersebut untuk bersumpah kecuali setelah mencari kepastian dari dugaan kuat tuduhannya ya. Allah, mereka itu yang membunuh ya. Berarti apa? Sumpah ya. Maka sebelum sumpah apa? harus apa? Mencari kepastian dulu dari kuatnya persangkaan tersebut. Wa yam bagil hakim ayyiduhum wa ya'rifuhum ma fil yaminil kadzibah min al-aqabah. Dan seyogianya bagi hakim untuk menasihati mereka dan memberikan tahu mereka tentang hukuman terhadap orang-orang yang berbuat sumpah palsu. Awas kalian kalau sumpah palsu, kalian nanti tertuntut. Misalnya ada seorang yang menuduh, ya kan, kalian telah membunuh. Ternyata kemudian dia bersumpah, wallahi kalian yang telah membunuh. Maka apa? Maka yang seperti ini hati-hati, ya kan, bisa jadi tuduhan itu tuduhan salah, akhirnya dia bersumpah, ternyata sumpahnya sumpah yang dusta, akhirnya menjabatkan hukuman. Bisa saja, ya kan, orang yang menuduh sepakat kemudian bersumpah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjatuhkan orang yang tertuduh agar dijauhi hukuman qisas, ya kan? Padahal tuduhannya dan sumpahnya sumpah palsu. Maka ketahuan sumpahnya sumpah palsu, tuduhan-tuduhan palsu, berarti apa? Si penuduh justru mendapatkan hukuman, yaitu qisas juga. Karena yang menyebabkan orang terbunuh, maka si penuduh dan si orang yang sumpah ini tertuntut kena qisas juga. Sehingga hati-hati tatkala berani untuk bersumpah. Hakim menasihati mereka dan memaparkan bahwasanya berat konsekuensinya seorang yang bersumpah dusta akan mendapatkan hukuman. Wallahu a'lam.